ditandur, ditandur neng kebon aku. Ono ceret tiba nyemplung, bo ira kembange opo. Turi putih ditandur neng kebon agung. Ono cleret tiba nyemplung, bo ira kembange opo. Kulon kali, kulon kali.